Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masuk pada hadis yang ke-105, yaitu hadis yaitu hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi." Surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandalnya. Surga sama tali sandal itu lebih dekat surga, kata Nabi. Wa naru misal dalik, dan neraka juga semisal itu. Neraka sama tali sandal lebih dekat neraka dibandingkan tali sandal. Rahul Bukhari, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Penjelasannya, hadis ini memuat motivasi dan kabar gembira di samping mengandung kabar yang menakutkan. Motivasi kita jumpai pada kalimat yang pertama, surga dengan tali sandal lebih dekat surga. Syirakun na'li artinya adalah asair, tali yang ada di punggung telapak kaki. Dan tali ini tentu sangat dekat sekali dengan seseorang. Dan ini adalah ungkapan yang dibuat untuk memisalkan sesuatu yang dekat. Dan hal tersebut kenapa bisa dikatakan surga lebih dekat daripada tali sandal? Karena boleh jadi seorang itu berbicara dengan satu perkataan, satu kalimat yang singkat dan pendek, yang dia tidak mengira bahwasanya kalimat yang singkat dan pendek tersebut itu tablughu ma balaghat, itu kemudian punya dampak yang luar biasa manfaatnya. Ternyata kalimat yang pendek tersebut boleh jadi mengantarkannya ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Meskipun demikian, maka hadis ini penjelasannya atau maknanya lebih luas daripada hal di atas, karena banyak ketaatan, karena berbagai macam amal ketaatan dan menjauhi hal-hal yang haram adalah sebab masuk surga. Dan melakukan itu semua, amal ketaatan dan menjauhi hal-hal yang haram adalah satu hal yang mudah dan gampang bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Maka anda jumpai orang yang beriman, yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, maka dia pun sibuk mengerjakan salat dengan penuh kenyamanan, ketenangan, dan hati yang gembira dan happy, penuh cinta dengan salat. Wazaki kadalika, bayar zakat pun seperti itu, puasa pun demikian, haji pun demikian. Dan dia lakukan semua kebaikan seperti itu dengan penuh kelapangan hati. Karena kebaikan-kebaikan itu mudah baginya, sahlin qaribun minhu, satu hal yang mudah dan dekat di hatinya. Maka anda jumpai orang-orang yang betul-betul beriman, menjauhi apa yang Allah haramkan berupa ucapan yang haram ataupun perbuatan yang haram, dan itu satu hal yang mudah baginya. Maka Nabi sampaikan bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal, karena demikian mudahnya orang masuk surga. Nabi sampaikan di hadis yang lain, ada orang yang gara-gara menyingkirkan ranting pohon yang ganggu orang lewat, dengan sebab itu Allah bersyukur atas amalnya dan memasukkan dia ke surga. Dan Nabi sampaikan, yang tadi dikutip, ada seorang yang menyampaikan, mengucapkan satu kalimat pendek, ternyata manfaatnya luar biasa, dia masuk surga karena sebab kalimat tersebut. Dia dapat ganjaran yang luar biasa karena kalimat tersebut. Oleh karena itu, maka mungkin di antara kalimat pendek yang ganjarannya luar biasa adalah misalnya perkataan seorang yang anonim, tidak diketahui, tidak terlacak siapakah dia, namun masya Allah dia kita yakini punya dapat ganjaran yang luar biasa. Ketika ada seorang ulama besar di bidang hadis, semua orang yang belajar hadis tentu akan kenal beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala. Beliau adalah seorang yang menjadi tekun belajar hadis dan menjadi ulama besar di bidang hadis, itu gara-gara dan punya banyak karya di bidang hadis, sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Itu gara-gara ucapan seseorang boleh jadi iseng dan boleh jadi serius, yang mengatakan kepada beliau ketika beliau muda, khatuka khatumu hadisin, tulisanmu seperti tulisan ulama hadis. Itu makdek masuk dalam hati beliau, ini masa kok tulisannya tok yang kayak ulama hadis namun orangnya gak ada apa-apanya. Itu kemudian jadi cambuk yang memicu beliau untuk belajar hadis dan jadi ulama besar di bidang hadis. Ya, semua orang yang mau meneliti hadis, mengkaji hadis, kemudian mau mengetahui hadis itu sahih ataukah tidak, pasti akan buka-buka bukunya Imam Dzahabi untuk kepentingan hal tersebut. Maka ganjaran luar biasa untuk orang tersebut dengan sebab dia ini Dzahabi jadi ulama besar. Dan tentu itu semua beliau dapat limpahan ganjarannya karena dia yang menjadi sebabnya. Ini kalimat pendek, namun kita yakini ganjarannya luar biasa. Ya, oleh karena itu jangan remehkan kebaikan, jangan remehkan untuk memberikan nasihat kepada seseorang, memberikan motivasi kepada seseorang pada kebaikan. Ya, kita tidak tahu lewat lisan siapa orang tersebut dapat hidayah. Jangan remehkan apa yang bisa kita lakukan. Boleh jadi pendek singkat, kita tidak tahu kalimat mana yang berkesan pada seseorang. Kita merasa itu ada yang lebih pintar ngomong dan sebagainya, namun tidak masuk. Kita yang kayaknya ya ngawur-ngawur saja, tidak lihai-lihai juga, kok malah boleh jadi terkesan. Adapun demikian orang yang Allah mudahkan, maka semua amal kebajikan itu mendekatkan ke surga. Adapun orang yang sempit menerima Islam sehingga Islam itu berat baginya, maka dia merasa berat dengan berbagai macam ketaatan dan merasa berat untuk menjauhi hal-hal yang haram. Maka untuk orang semacam ini surga tidaklah kita katakan lebih dekat kepadanya dibandingkan tali sandalnya, namun surga jauh untuk dia. Kemudian demikian juga neraka yang merupakan kalimat kedua di hadis ini, maka ini isinya adalah menakut-nakuti. Nabi katakan neraka juga seperti itu, artinya neraka lebih dekat kepada kita dibandingkan tali sandal. Di antaranya adalah masuk neraka gara-gara ucapan lisan. Maka seorang boleh jadi berkata-kata dengan perkataan yang tidak dia pikirkan dan itu adalah perkataan yang mendatangkan murka Allah. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka disebabkan kata-kata tersebut dengan jarak kedalaman yang bertahun-tahun lamanya tanpa dia menyadarinya. Dan betapa banyaknya kata-kata yang meluncur dari lisan seseorang tanpa dia perhatikan, tanpa dia perhatikan isinya. Akhirnya dia pun jatuh ke dalam neraka gara-gara kata-katanya tadi, nas'alullah al-afiyah. Di antara contoh kata-kata yang sangat pendek namun sangat-sangat berbahaya yang Nabi ceritakan tentang dua orang Bani Israel, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat. Yang ahli taat bolak-balik ngasih nasihat sampai akhirnya ketika temannya kembali melakukan maksiat dikasih nasihat lagi, maka teman yang ahli maksiat itu mengatakan, "Tolah jangan campuri urusan pribadi saya." Maka dia pun mengucapkan kalimat singkat, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Kalimat pendek sekali. Yang dengan sebab ini maka Allah Subhanahu wa taala marah besar kepadanya dan Allah katakan, "Siapa yang berani sumpah-sumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni fulan. Bahkan aku mengampuni dia dan aku masukkan engkau ke dalam neraka." Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang ini cuma berkata-kata yang singkat, satu kalimat, enggak sampai satu paragraf, dan itu merusak dan membinasakan dunia dan akhiratnya. Tidakkah Anda lihat kisah, bisa kita saksikan kisah orang-orang munafik yang bersama Nabi saat perang Tabuk? Ketika mereka ngobrol di antara sesama mereka, ada yang mengatakan, tidaklah kita melihat semisal tukang baca Quran kita ini. Mereka itu semangat kalau urusan perut, namun demikian bohong omongannya, dan demikian penakut ketika berjumpa musuh. Dan yang mereka maksudkan dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Arti dari perkataan ini, mereka Nabi dan para sahabat adalah orang yang perutnya lebar karena banyak makan. Artinya mereka tidak punya bahan pikiran kecuali makan dan makan. Dan mereka adalah orang yang sangat bohong lisannya. Artinya berbicara dan yang disampaikan adalah bohong. Dan betapa pengecut dan takut ketika berjumpa musuh. Artinya mereka adalah orang-orang yang khawatir ketemu dengan musuh, tidak tegar di medan perang, bahkan kabur dan lari dari medan perang. Demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang munafik tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Padahal jika Anda renungkan bahasanya, apa yang dikatakan oleh orang ini itu cocok persis, ya, tamaman persis cocok kalau untuk orang-orang munafik itu sendiri, dan sama sekali tidak cocok untuk orang-orang yang beriman. Maka orang munafik adalah orang yang sangat rakus dengan dunia, kehidupan dunia, sangat bohong lisannya, bolak-balik dia bilang beriman, beriman, padahal itu bohong, dan sangat penakut ketika berjumpa musuh. Oleh karena itu di perang Uhud misalnya mereka gembosi pasukan Nabi yang semula 1000 orang, gara-gara digembosi orang munafik, ya, belum sampai ke Uhud 300 sendiri kemudian balik kanan ke Madinah, gara-gara provokasi orang-orang munafik karena mereka takut berjumpa dengan musuh. Maka deskripsi yang disampaikan, kalimat yang disampaikan orang ini, hakikatnya ada pada orang-orang munafik dan tidak ada pada Nabi dan para sahabat. Meskipun demikian, Allah ceritakan, seandainya kau tanyakan kenapa ngomong seperti itu, mereka akan berkata, kami cuma bincang-bincang daripada ngelangut saat bepergian. Maka perlu obrolan, ya. Kalau bepergian sambil ngobrol kan enggak terasa, tiba-tiba sudah sampai tujuan. Dan wana la'ab, dan kami sekedar main-main. Artinya kami tidaklah memaksudkan dan serius dengan kata-kata tersebut. Ini cuma obrolan ngalor ngidul, dan ini cuma sekedar main-main. Namun apa yang Allah katakan tentang mereka ini, kul katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat dan Rasulnya kalian mengejek-ejek? La ta'tadiru, tidaklah perlu kalian beralasan, kalian telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, kami akan siksa sekelompok yang lain dikarenakan mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahasanya mereka itu kafir setelah beriman gara-gara mengejek Allah, ayat dan Rasulnya. Oleh karena itu wajib atas seorang setiap insan untuk mengontrol perkataannya, ya, dan termasuk perkataan adalah tulisan. Maka wajib setiap orang untuk mengontrol statusnya, status Facebooknya, komentar-komentarnya. Hendaklah dia jaga lisannya sehingga tidak tergelincir. Tergelincir dalam lisan menyebabkan binasa. Nas'alullah lana wa lakumut tsabat 'alal haq wa salamah minal itsm. Ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tegar dan istiqomah di atas kebenaran dan terbebas dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya, maka di antara kemudian bukti bahasa demikian dekatnya neraka dengan seseorang, boleh jadi orang itu guyon, main-main, ngejek Islam, ngejek akhirat, ngejek dan ngolok-ngolok malaikat, bikin dialog-dialog fiktif tentang seseorang dengan malaikat tentang neraka, untuk kemudian bikin bahan ketawa-ketawa atau semacam itu. Dan orang tidak merasa, orang tidak merasa itu bermasalah. Padahal itu ngejek malaikat, ngejek Allah Subhanahu Wa Taala, melecehkan hari akhir, melecehkan para malaikat, melecehkan neraka dan yang lain. Maka boleh jadi orang tidak merasa, padahal itu sangat besar. Tahsabuna hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Betapa banyak kata-kata itu kalian kira remeh dan sepele, padahal itu masalah besar dan gawat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, pembantu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk ahli suffah, orang yang berhijrah ke Madinah dan miskin, akhirnya tidur di masjid dan tinggal di masjid. Beliau mengatakan, Abu Firas ini mengatakan, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu akulah yang membawakan kepada Nabi air wudu Nabi dan apa yang jadi kebutuhan Nabi sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Aku ingin membalas kebaikan yang kau lakukan dengan kebaikan. Maka aku katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar bisa jadi temanmu wahai Nabi di surga. Dan Nabi mengatakan, awa ghaira dhalik, adakah permintaan yang lain? Aku katakan, huwa dhaka, cukup itu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah aku untuk mewujudkan cita-cita dirimu dengan engkau rajin-rajin bersujud. Dan yang dimaksud dengan rajin-rajin bersujud ya, rajin-rajin salat, diatkan oleh Muslim. Maka di sini penulis Riyadhus Salihin rahimallahu taala menukil, mengutip dari hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, yang merupakan pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli suffah. Maka beliau termasuk orang-orang yang karena orang-orang yang melayani Nabi dari kalangan orang merdeka itu ada beberapa orang, di antaranya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab ini, demikian juga Ibnu Mas'ud. Dan mereka merasa mendapatkan kemuliaan karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, Rabi'ah ibn Ka'ab ini, termasuk sahabat Suffah, Ahlu Suffah. Ahlu Suffah adalah sejumlah sahabat yang hijrah ke Madinah, dan mereka tidak punya rumah di Madinah karena tidak punya saudara di Madinah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tempat untuk mereka di pinggir masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi tempat untuk tidur, untuk istirahat di satu bagian dari masjid. Dan jumlah ahlu suffah itu naik turun ini, karena mereka tinggal di suffah itu sementara, selama mereka belum punya rumah. Setelah mereka tiba di hijrah ke Madinah, maka belum jelas bisa bisnis apa. Sedangkan mereka hijrah itu tidak bawa duit, kebanyakan dari mereka cuma membawa harta apa yang melekat di badan, maka tidak punya apa-apa. Perlu merintis, punya usaha, punya duit, bisa beli tanah, beli rumah, bisa bangun rumah, akhirnya pindah dari suffah. Nanti kemudian ada yang datang lagi, ngisi lagi. Kemudian ada yang mandiri, akhirnya kemudian meninggalkan suffah. Oleh karena itu, maka jumlah mereka fluktuatif, naik turun, tergantung berapa banyak yang datang dan berapa banyak yang keluar, sudah mandiri dan keluar. Oleh karena itu, terkadang jumlah mereka sampai 80 orang, terkadang kurang dari hal itu. Nah, adalah para sahabat yang lain yang mapan ekonominya, yang punya rumah, punya pekerjaan dan sebagainya, mereka datang ke Ahlu Suffah untuk ngasih makanan, susu dan yang lain, yaitu yang disedekahkan kepada mereka-mereka Ahlu Suffah. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab ini pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belalah yang membawakan untuk Nabi air wudu Nabi dan hajat Nabi. Al-wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu, lain hanya dengan wudu perbuatan berwudu. Adapun apa yang dimaksud dengan hajat Nabi tidak dijelaskan. Dan yang jelas semua yang dibutuhkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau inilah Rabi'ah inilah yang mendatangkannya dan membawakannya. Maka satu hari Nabi berkata pada orang ini sebagai bentuk ingin terima kasih, salni, tolong mintalah sesuatu padaku supaya Nabi bisa membalas pelayanan dan servis yang diberikan orang itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Ya, demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maka di antara yang Nabi perintahkan membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka beberapa kali tetangga ketika pulang safar kemudian ngasih oleh-oleh. Ya, maka kita pun berusaha untuk ngirim dia makanan senilai oleh-oleh, minimal senilai oleh-oleh yang dia berikan kepada kita dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar umatnya menjadi umat yang mandiri, dan di antara cara supaya orang itu mandiri, independen, di antara caranya adalah tidak punya hutang budi. Oleh karena itu jika ada orang berbuat baik, balas, impas, sehingga kita independen, kita merdeka. Namun ya, ketika orang itu bolak balik berbuat baik, kita tidak bisa membalas, kita cuma bisa terima kasih. Maka kemudian dia pesan ini dan pesan itu, kita pekeruh, kita sungkan untuk menolaknya. Maka Nabi katakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jika ada orang berbuat baik kepadanya, balas kebaikannya dengan yang semisal. Ya, maka Nabi ingin agar seorang itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Nabi berkata pada Rabi'ah ini, silakan minta. Mintalah apa yang engkau inginkan. Maka boleh jadi seorang itu memprediksikan sahabatnya akan minta harta, namun ternyata cita-citanya lebih tinggi dari sekedar limpahan harta. Dia mengatakan, aku meminta kepada wahai Nabi supaya bisa jadi temanmu di surga. Yakni seakan-akan beliau ini mau mengatakan, sebagaimana engkau menjadi temanmu di dunia, maka mintalah pada Allah agar aku bisa kembali melanjutkan berteman denganmu di surga. Adakah permintaan yang lain? Tanya Nabi. Yakni apakah ada permintaan selain itu yang mungkin untuk aku laksanakan? Maka orang tersebut mengatakan, wadak, cukup itu saja. Artinya aku tidak minta kecuali itu. Kemudian Nabi mengatakan, bantu aku untuk mewujudkan niatmu dengan banyak bersujud. Nah, ini yang jadi dalil atau kenapa diletakkan di bab mujahadah. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan banyak bersujud. Dan banyak bersujud ini mengharuskan banyak rukuk, dan banyak rukuk mengharuskan banyak berdiri. Karena setiap sholat dalam setiap rakaat itu ada rukuk dan ada dua sujud. Maka jika banyak bersujud, maka banyak rukuk dan banyak berdiri. Dan di sini Nabi sebutkan, yang Nabi sebutkan cuma sujud tanpa aktivitas yang lain. Karena sujud adalah afdalu hayatin lil musalli. Adalah gerakan yang paling utama yang dilakukan oleh orang yang sholat. Karena posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Maka orang yang sholat itu dekat dengan Allah. Ketika berdiri dia dekat dengan Allah. Ketika rukuk, sujud dan duduk pun dekat dengan Allah. Namun Nabi katakan, yang paling dekat bahkan akrabu ma yakunu min rabbihi adalah keadaan terdekat seorang hamba ketika bersujud. Maka dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan sujud. Oleh karena itu maka para ulama berselisih pendapat manakah yang terbaik dalam sholat, terutama sholat malam, Maka yang terbaik berdiri yang lama karena bacaannya panjang, ataukah rukuk dan sujud yang lama. Ada ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah berdiri yang lama, ada juga yang mengatakan yang paling utama rukuk dan sujud yang lama. Dan yang benar, yang ideal, hendaknya sholat itu satu gerakan dengan yang lain itu proporsional. Karena ya proporsional itu artinya kurang lebih imbang dan tidak kontras, bukan berarti harus sama persis. Berdirinya 2 menit, rukuknya juga 2 menit, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Oleh karena itu maka yang terbaik jika berdirinya lama, rukuk dan sujudnya lama. Jika berdirinya pendek, maka rukuk dan sujudnya pendek dan tidak berlama-lama. Kemudian hadis ini dalil bahasanya salat apapun yang kita kerjakan maka itu adalah kebaikan. Tentu dikecualikan dalam halnya adalah waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Dan waktu terlarangnya salat adalah sejak selesai salat subuh sampai tingginya matahari kurang lebih seukur tombak dari ufuk, kurang lebih 1 meter atau tepatnya ya kurang lebih setelah 15 menit setelah matahari terbit. Maka itu masih terlarang dari sholat subuh sampai 15 menit setelah matahari terbit. Demikian juga ketika matahari pas di tengah-tengah siang sampai geser ke barat itu waktu terlarang untuk sholat. Demikian juga sejak selesai sholat asar sampai tibanya waktu maghrib. Maka di tiga waktu ini tidak boleh seorang mengerjakan sholat sunnah ketika itu, kecuali untuk sholat sunnah yang memiliki sebab semacam tahiyatul masjid, 2 rakaat setelah wudu dan yang lain. Ya, maka sholat sunnah itu ada 2 macam. Sholat sunnah mutlak, itulah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak-banyaknya, 2 rakaat salam, yang penting daripada nganggur saya isi dengan sholat, itu sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, karena masuk rumah, karena masuk masjid, ini punya sebab. Yang itu maka di waktu yang terlarang untuk sholat, maka sholat sunnah yang memiliki maka ketika di waktu terlarang maka sholat sunnah mutlak tidak boleh. Tapi kalau sholat yang memiliki sebab semacam tahiyatul masjid, maka meskipun maka itu tidak mengapa. Misalnya kita sudah sholat asar mampir ke satu masjid, berada di satu masjid, maka ketika kita tiba kita tetap diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun ini habis sholat asar. Kemudian hadis ini dalil bolehnya menjadikan orang merdeka sebagai pelayan dan meminta seorang yang merdeka untuk melayani itu tidak tergolong dan ini tergolong bahasanya ini tidak bukanlah termasuk meminta yang tercela. Seandainya misalnya kita katakan pada seseorang yang dialah yang memberikan servis dan pelayanan fisik kepada kita, kita katakan berikan ini berikan itu, maka minta-minta semacam hukumnya tidak mengapa. Demikian juga ketika kita bertamu dan kita berkata kepada pemilik rumah, tolong beri aku air, atau kemudian tuangkanlah untukku 1 cengker kopi, air kopi atau semacam itu, hukumnya tidak mengapa. Ini tidak terhitung permohonan yang tercela, namun ini adalah jamuan tamu yang sempurna dan budaya pun telah biasa semacam itu. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Rasul tidaklah punya kekuasaan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi tidak menjamin orang tersebut, tidak menjamin orang tersebut bahasanya Nabi akan beri dia apa yang dia minta. Nabi cuma mengatakan bantu aku mewujudkan cita-citamu dengan banyak-banyak bersujud. Maka jika seorang itu banyak-banyak bersujud yang telah dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut hariun layak untuk menjadi temannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Wallahul muwafiq. Maka catatan penting berkenaan dengan hadis ini, hadis ini bukan berarti menganjurkan kegiatan beribadah cuma sekedar sujud saja. Karena itu maksud dengan banyak-banyak bersujud itu banyak-banyak sholat sunnah. Ini menyebut sebagian, namun yang dimaksudkan keseluruhan. Sebagaimana yang Allah katakan, warka umma arraqi'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Itu bukan cuma datang ke masjid pas orang ruku', i'tidal, pulang. Karena ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, yang dimaksudkan adalah sholatlah sebagaimana bersama orang-orang yang sholat. Maka disebutkan rukuk dan yang dimaksudkan sholat. Maka di sini disebutkan sujud dan yang dimaksudkan adalah sholat itu seluruhnya. Kemudian di sini kita jumpai ketika kita sering mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita ingin supaya tidak berhutang budi, maka di antara caranya adalah minta bertanya kepada orang tersebut apa yang dia inginkan. Kemudian kita balas dan kita penuhi apa yang dia minta, maka impas kita tidak merasa berhutang budi padanya. Ya, kemudian hadis selanjutnya masih tentang masalah kemudian sholat. Dari sahabat Abu Abdullah, ada yang bilang Abu Abdurrahman Sauban bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kali engkau banyak-banyak bersujud. Tidaklah engkau bersujud ikhlas karena Allah satu sujud, kecuali dengannya Allah tinggikan derajat dan Allah hapus darimu dengan sebab hal itu satu kesalahan. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip perkataan Sauban bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang beliau dengar dari Rasulullah untuk banyak-banyak bersujud. Ai ilzam kasrata sujud, banyak-banyaklah bersujud. Tidaklah engkau bersujud karena Allah satu kali sujud kecuali Allah akan tinggikan satu derajat dan Allah akan hapus satu kesalahan. Maka hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya, hadis Rabi'ah dari sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ketika Nabi ketika beliau berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta supaya bisa jadi temanmu wahai Nabi di surga. Maka Nabi mengatakan, bantu aku karena aku tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Oleh karena itu bantu aku untuk mengalahkan dirimu sendiri dengan banyak-banyak bersujud. Oleh karena itu dalam hadis ini terdapat dalil selain seorang itu banyak-banyak bersujud. Dan telah lewat bahasanya banyak bersujud, konsekuensinya banyak rukuk, banyak berdiri dan banyak duduk. Karena dalam setiap rakaat tentu terdapat dua sujud, terdapat satu rukuk. Dan tidaklah mungkin seorang itu bersujud di satu rakaat tiga kali sujud atau empat kali sujud. Dan jika demikian, maka banyaknya bersujud mengharuskan banyaknya rukuk, berdiri dan duduk. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang didapatkan, ganjaran yang didapatkan oleh seseorang jika dia bersujud. Maka Nabi sampaikan dia akan mendapatkan dua faedah besar. Yang pertama, Allah akan tinggikan derajatnya, artinya kedudukannya di sisi Allah dan di sisi hati manusia. Wakadzalika, demikian juga fi amalika salih yarfaqallahu bi daraja. Demikian juga dalam semua amal salih itu akan jadi sebab Allah menaikkan derajat seseorang. Manfaat yang kedua, Allah hapus satu kesalahan. Wal insan yahlul kamal, dan seorang itu akan sempurna manakala hilang apa yang tidak dia sukai dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tingginya derajat adalah di antara satu hal yang Allah disukai oleh normalnya manusia. Dan kesalahan dan dosa, kejahatan, satu hal yang tidak disukai oleh seorang insan, seorang manusia. Maka jika Allah tinggikan derajat untuknya dan Allah hapus kesalahannya, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat min marhubihi, dari apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Karena Allah hapus kesalahannya, maka ini menghilangkan kekhawatiran. Allah akan tinggikan derajatnya, ini merupakan harapan besar. Maka Allah akan tinggikan derajatnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Maka hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, Nabi perintahkan untuk banyak-banyak bersujud, dan yang dimaksudkan bukan sekedar bersujud namun sholat. Karena sebagian orang melakukan dengan niat yang baik, ingin beribadah, maka ada yang cuma kemudian tiba-tiba sujud, gak tahu apa sebabnya atau tanpa sebab, dan dinilai itu berpahala, maka ini satu hal yang tidak benar. Karena yang dimaksud tidaklah banyak-banyak bersujud, karena Allah yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Sufyan Abdullah bin Busar al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Dari Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka hadis selanjutnya, hadis Abdullah bin Busar, terdapat sabda Nabi, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, bagus amal dan kelakuannya. Karena seorang itu semakin panjang umurnya dalam taat, tentu semakin dekat dengan Allah dan semakin tinggi derajatnya di akhirat. Di anakula amal ya'maluhu fi mazada fi umruhu, maka setiap amal dijawabkan oleh seseorang dalam umurnya yang Allah beri tambahan, maka amal tersebut akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, manusia yang terbaik adalah yang diberi taufik untuk melakukan dua hal ini, mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi umur panjang, dan bagus dan baiknya perbuatan. Nah, berkenaan dengan umur yang panjang, maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya otoritas mengatur berumur panjang ataukah tidak, karena umur di tangan Allah Azza wa Jal. Sedangkan amal yang baik, maka mungkin bagi seorang untuk memperbagus kualitas amalnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya akal sehat, Allah turunkan kitab suci, Allah kirim para rasul yang bertugas menjelaskan jalan yang benar, menyampaikan hujah. Maka setiap orang mampu untuk melakukan amal yang soleh. Dan ala anil insan, dan jika seorang itu melakukan amal yang soleh, maka Nabi mengkabarkan bahwa sebagian amal soleh itu menjadi sebab panjangnya umur. Contohnya silaturahim, menjalin hubungan baik dengan orang yang masih kerabat, boleh jadi paman, boleh jadi saudara ataupun saudari, saudara laki-laki, saudara perempuan atau yang lain. Ya, sebagaimana Nabi katakan, siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka adalah dia menyambung kekerabatan. Maka menjalin hubungan kekerabatan diantara sebab panjangnya umur. Dan jika sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, maka berarti kita dianjurkan untuk berdoa minta kepada Allah agar termasuk orang yang umurnya panjang dan bagus amalnya, supaya kita termasuk sebaik-baik manusia. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya semata-mata umur panjang bukanlah kebaikan, kecuali jika diisi dengan memperbagus amal. Karena terkadang umur yang panjang itu satu keburukan bagi seseorang dan bencana baginya. Contohnya, Allah ceritakan surat Ali Imran. Maka janganlah orang-orang kafir itu punya sangkaan, annam numli lahum, sesungguhnya kami mengulur waktu untuk mereka itu yang lebih baik. Sungguh kami mengulur waktu, artinya memanjangkan umur untuk mereka supaya mereka bertambah dosa. Walahum adzab muhin, dan untuknya siksaan yang pedih. Maka mereka ini orang-orang kafir, Ya, Allah kemudian tunda untuk mereka, bahkan Allah berikan pada mereka rezeki, kesehatan, panjang umur, kemudian anak dan ya, kemudian nikmat berupa anak dan istri. Lalu khairin lahum, itu bukan untuk kebaikan seorang kafir, namun itu satu hal yang buruk untuk orang kafir. Karena dengan diberi berbagai macam nikmat ini, maka dia ternyata semakin banyak menumpuk-numpuk dosa. Oleh karena itu, maka sebagian ulama memakruhkan doa panjang umur. Sebagian ulama mengatakan jangan berdoa, semoga Allah memberikan umur panjang, memberikan panjang umur kepada Anda. Maka kalimat semacam ini satu hal yang terlarang, kecuali jika ada kemudian penjelasan yang lebih rinci, sehingga yang dibenarkan adalah ucapan semoga berumur panjang dalam taat kepada Allah. Karena umur yang panjang boleh jadi menjadi bencana bagi seseorang. Nas'alallaha ayaja'alana wa iyyakum mimman talla umruhu wa hasuna amaluhu. Semoga kita termasuk orang yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Wa hasunat khatimatuhu wa akibatuhu innahu jawadun karim. Yang bagus penutup kehidupannya, akhir kehidupannya, sesungguhnya dia terhadap yang maha pemurah, dermawan dan pemurah. Ya. Ya, maka Nabi, maka tentang sebaik-baik manusia Nabi menyampaikan beberapa hadis. Di hadis ini Nabi katakan sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya dan bagus amalnya. Dan amal yang bagus adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Ikhlas yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi bukan amal yang bagus. Sesuai dengan tuntunan Nabi namun tidak ikhlas juga bukan amal yang bagus. Amal yang bagus adalah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan itu sesuai dengan tuntunan. Di hadis yang lain Nabi katakan sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di hadis yang lain Nabi sampaikan sebaik-baik orang adalah yang paling besar manfaatnya untuk lingkungannya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling besar manfaatnya dan paling luas manfaatnya untuk lingkungannya. Dan di hadis yang lain Nabi sampaikan sebaik-baik laki-laki cirinya adalah yang paling baik dengan istrinya. Khairukum khairukum linisa'ihi. Sebaik-baik kalian adalah yang baik ya, dalam bersikap terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Nah, itu beberapa hadis tentang siapakah orang-orang yang Nabi katakan sebagai sebaik-baik orang. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.